At-taukid wa anwa'uhu wa hukmuh. Taukid macam-macamnya dan juga hukumnya. Babu taukid, at-taukidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifih. Bab tentang taukid. Taukid adalah tabi' yang dia ngikut kepada al-mu'akkad yang ditaukidi, yang diberi taukid, tekanan. Ya, taukid adalah tabi' kepada mu'akkad, sesuatu yang ditaukid, diberi penekanan. Ya, ngikut dalam hal rafa'nya, nasabnya, khafadnya, dan juga dalam masalah ta'rifnya, ma'rifahnya. Jadi, taukid adalah tabi' yang dia ngikut kepada mu'akkad, isim yang sebelumnya, dalam hal rafa', nasab, khafad, dan ta'rifnya. Aqulu at-ta'kid di sini wa ta'rifihi menunjukkan bahwasanya terjadinya taukid ini hanya pada yang ma'rifah, tidak pada yang nakirah. Kenapa? Karena lafaz-lafaz taukid semuanya ma'rifah, enggak ada yang nakirah. Ya, berbeda halnya dengan pembahasan sebelumnya. Bisa terjadi pada yang ma'rifah juga pada yang nakirah. Seperti apa? Apa na'at, ataf. Adapun taukid ini pembahasannya hanya pada yang ma'rifah. Karena lafaz-lafaz taukid semuanya ma'rifah. Aqulu at-ta'kid wa yuqalu taukid ma'nahu fil lughati at-taqwiyah. Taqulu akadtu syai'a wa taqulu wakadtuhu aidha idza qawaituhu. Saya katakan kata syarih at-ta'kid dan terkadang dinamai dengan taukid. Tapi yang lebih fasih adalah taukid bukan ta'kid. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wala tanqudul aymana ba'da taukidiha wala tanqudul aymana ba'da taukidiha, janganlah kalian melepaskan janji-janji setelah kalian menguatkannya. Taukidiha itu yang lebih fasih. Maknanya secara bahasa at-taukid ataupun ta'kid adalah at-taqwiyah, menguatkan, menguatkan, memberikan kekuatan. Taqulu engkau katakan akadtu syai', saya menguatkan sesuatu. Akadtu syai'a, saya menguatkan sesuatu. Juga engkau katakan waqadtuhu aidha, saya juga menguatkannya. Kalau at-ta'kid itu masdar dari akada yu'akkidu ta'kid. Kalau taukid dari waqada yu'akkidu taukid. Waqada yu'akkidu taukida. Idza qawaitahu dikatakan waqadtuhu, saya menguatkannya. Yakni idza qawaitahu, ketika engkau menguatkannya. Waqadtu aidan idza qawaituhu, ketika aku menguatkan sesuatu tersebut. Wa huwa fi istilahin nahwiyyin naw'an, dan dia taukid menurut istilahnya ahli nahwu itu ada dua macam, ada dua bagian. Yang pertama at-taukid al-lafzi, taukid dengan lafaz, yaitu dengan mengulang lafaznya. Yang nanti akan dicontohkan. Wasani, yang kedua at-taukid al-ma'nawi, taukid yang sifatnya ma'nawi, pada makna. Amma taukidul lafzi fa yakunu bi takriri lafzi wa i'adatihi bi 'ainihi aw bi muradifihi. Adapun taukid yang sifatnya lafzi, pada lafaz, yaitu dengan mengulang lafaz. Fa yakunu bi takriri lafzi, ini terjadi dengan cara mengulang lafaz. Wa i'adatuhu bi 'ainihi, dan mengulang lafaz itu sendiri. Atau mengulang sinonimnya. Taukid lafzi terjadi dengan cara mengulang lafaz itu sendiri. Ataupun mengulang sinonimnya yang semakna dengan dia. Sa'un kana isman, dan terjadinya taukid lafzi ini terkadang pada isim. Contohnya ja'a Muhammadun Muhammadun. Datang Muhammad Muhammad. I'rabnya ja'a apa? Fi'lun madin mabni 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab Muhammadun. Fa'il marfu' alamat raf'i al-dhamma al-zahiru ala akhiri. Muhammadun taukid. Taukid al-marfu' marfu' mitlu alamat raf'i al-dhamma al-zahiru ala akhiri. Amkana fi'lan, ataupun terjadinya pada fi'il. Contohnya ja'a, ja'a Muhammadun. Ja'a fi'lun madin mabni 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Ja'a athani taukid li ja'a al-awwal. Muhammadun fa'il bagi apa? Ja'a yang pertama atau kedua? Bagi ja'a yang pertama, karena ja'a yang kedua adalah apa? Taukid. fa'il marfu alamat rafi adhamma zahir ala akhiri. Am kana harfan, atau kadang terjadi taukid lafzi ini pada huruf. Contohnya na'am na'am, ja Muhammad, benar-benar Muhammad datang. Ketika ada orang yang bertanya kepadamu, ya, hal ja Muhammadun, apakah Muhammad telah datang? Kamu jawab na'am na'am ja Muhammad, benar-benar Muhammad telah datang. Na'am i'rabnya apa? Harfu jawabin, huruf jawaban. Mabni ala sukun la mahalla lah minal i'rab. Kemudian na'am tsani ya, taukid. Ya. Ja'a fi'il madhi mabni ala fath Muhammadun fa'il marfu'. Wa nahu, contoh yang lainnya ya, yaitu mengulang apa yang semakna dengannya ataupun mengulang sinonimnya adalah ja'a hadhara Abu Bakrin. Ja'a dan hadhara sama ya, maknanya muradif. Hanya saja apa berbeda lafadznya. Ini juga sama. Ya, dikatakan taukid lafzi. Ja'a fi'lun madhi mabni ala fath. Ya, la mahalla lah minal i'rab. Hadhara taukid. Ya. Abu Bakrin Abu fa'il marfu'. Ya. Fa'il bagi apa? Ja'a. Abu fa'ilu ja'a, fa'ilnya ja'a. Marfu' alamat rafi'. Al-waw niyabah anil dhamma li'annahu minal asmil khamsah. Wa huwa Abu mudhaf Bakrin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarri al-kasrah dhahir ala akhirih. Wa amma taukidul ma'nawi, adapun taukid al-ma'nawi, dan ini yang dibahas. Ya. Dan yang dibahas atau yang dimaukan dalam matan tadi. Wa amma taukidul ma'nawi fa huwa tabi' alladhi yarfa'u ihtimala as-sahwi aw at-tajawuzi fil matbu'. Ya. Adapun taukid ma'nawi maka dia adalah tabi'. Yang tabi' ini mengangkat, menghilangkan kemungkinan lupa ataupun kemungkinan tajawuz, kemungkinan menggunakan majaz ya pada matbu'nya, ya pada matbu'nya. Lihat contohnya, fa inna kalau qulta, apabila engkau berkata ja'al amiru, datang al amiru. Al amir apa maknanya? Pemimpin itu ya. Ada kemungkinan bahwasanya kamu itu lupa gitu. Yang dimaukan bukan amir tapi wakilnya. Ataupun kamu maukan dengan majaz, maksudnya wakilnya, majaz. Berluas-luas dalam menggunakan lafaz. Yang dimaukan dari amir adalah sekretarisnya misalkan. Ini diangkat dan dihilangkan dengan antum kasih taukid. Ketika dikasih taukid maka tidak ada kemungkinan lupa ataupun kemungkinan majaz. Dengan didatangannya taukid maka yang dimaukan pasti amir itu sendiri. Pemimpin itu sendiri, bukan wakilnya, bukan sekretarisnya. Ya. Ucapan kamu ataupun la qulta, seandainya engkau berkata jal amir ihtamala annaka sahauta, memungkinkan bahwasanya kamu itu lupa. Ya. Aw tawassata fil kalami, atau memungkinkan bahwasanya kamu berluas-luas dalam menggunakan kalam. Ini mungkin dari amir adalah maksudnya wakilnya. Kenapa kamu sebutin al amir ya berluas-luas dalam menggunakan kalam? Majaz saja gitu. Ini dihilangkan dan diangkat dengan apa? Antum kasih taukid. Wa anna gharabaka maji'u rasulil amir. Dan untuk menghilangkan kemungkinan bahwasanya tujuanmu dengan ucapanmu ini sya'al amir adalah datangnya utusan amir, utusan penguasa itu. Ya. Fa idza qulta ja'al amiru nafsuh, apabila kamu katakan ja'al amiru nafsuh, datang amir itu sendiri, dikasih taukid dengan nafsuh, ataupun engkau katakan ja'al amiru ainuh, sama juga dengan nafsuh maknanya datang pemimpin itu sendiri, maka irtafa'al ihtimalu, hilanglah kemungkinan tadi, kemungkinan lupa ataupun kemungkinan menggunakan majaz, yaitu berluas-luas dalam kalam, hilang itu kemungkinannya. Wa taqarrara 'inda sami' annaka lam turid illa maji' al-amiri nafsihi. Dan tetaplah, pastilah di sisi pendengar bahwasanya engkau tidaklah menginginkan kecuali kedatangan pemimpin itu sendiri. Dengan apa? Ditambahkannya apa? Taukid tadi, nafsu ataupun ainu. Wa hukmu hadha tabi' annahu yuwafiq matbu'ahu fi i'rabi. Hukum tabi' ini yaitu apa? Taukid. Bahwasanya dia taukid mencocoki matbu'nya dalam i'rabnya. Kalau mu'akkadnya itu apa? Marfu, maka taukidnya marfu. Mu'akkadnya mansub, taukidnya mansub. Mu'akkadnya majrur, taukidnya majrur. ala makna annahu in kana al-matbu'u marfu'an kana tabi'i marfu'an. Maknanya adalah bahwasanya apabila matbu'nya atau muakkadnya marfu', maka tabi'nya taukidnya marfu'. Contoh dari matbu' atau muakkad yang marfu' kemudian tabi'nya ikut marfu' adalah hadara Khalidun nafsuh. Hadara Khalidun nafsuh, coba di Arab hadara fi'il al-madhi mabni ala al-fa'l la mahalla lahu min al-i'rab. Khalid fi'il marfu' alamat rafi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Nafsuhu taukid li Khalid, taukidul marfu' marfu' mithlu alamat rafi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Wa huwa nafsu mudhafun alha dhamir muttasil mabni ala ad-dhamma fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Wa in kana al-matbu'u mansuban, kalau matbu'nya atau secara khusus kalau muakkadnya itu mansub, maka tabi'nya ataupun taukidnya mansub pula. Semisalnya contohnya hafidzul qur'ana kullah, hafidzul qur'ana kullah, saya hafal al-qur'an seluruhnya, ya saya hafal al-qur'an seluruhnya, ya gimana i'rabnya hafidzu fi'lun wa fa'il al-qur'ana maf'ulun bi mansub kullahu taukid qurlil qur'an, taukidul marf mansub mansub mithlu alamatu nasbihi al fathah zahir ala akhiri wa huwa mudhaf alha wa min mutasil abni ala dhamma fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Wa in kana al matbu'u mahfudan kana tabi' mahfudan kadhalik, apabila matbu'nya mahfud ataupun majrur, maka tabi'nya pun ikut majrur ataupun mahfud. Contohnya tadabbartu fil kitabi kulli, saya merenungi Alkitab ini seluruhnya ataupun kitab ini seluruhnya. I'rabnya jelas ya. Tadabbartu fi'lun wa fa'il, tadabbara fi'lun madhi mabni 'ala sukun fi mahalli la mahalla lahu min al-i'rab. Atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli raf'in fa'il fil kitabi al-jar wal majrur fi harf jar al kitabi ismun majrur bi fi wa 'alamatu jari al-kasrah. Kullihi taukid li الكتاب توكيد المجرور مجرور مثل علامة جري الكسرة وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الكسرة في محل جر مضاف إليه. ويتبع أيضا في تعريفه dan juga yang namanya tabi khususnya taukid ini ngikut kepada muakkadnya yang diberi tekanannya dalam hal ma'rifahnya sebagaimana yang kau lihat pada contoh-contoh ini semuanya. Sampai di sini bisa difahami makna dari at-taukid fi istilahi an-nuhah. Ada yang belum paham? Kalau dikatakan hafidzul Qur'an tanpa kullah, ya mungkin yang dimaukan setengahnya, seperempatnya, ketika antum menghendaki bahwasanya yang dimaukan adalah khatam al-Qur'an, hafal semua al-Qur'an, maka ditaukid dengan kullah. Ya, nanti setelah ini akan ada penyebutan lafad-lafad dari taukid. Lafad-lafadnya sudah tertentu, tinggal dihafal. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham, ini tidak jelas. Bagian yang mana? Ya. Pokoknya kalau dalam hal i'rab, tabi yang empat ini semuanya, dari mulai na'at, ataf, taukid, dan yang terakhir badal, itu ngikut kepada matbu'nya. Kalau matbu'nya apa? Marfu', dia ikut marfu'. Tabi'nya mansub, ikut mansub. Ya. Itu dari sisi i'rab sama dengan yang sebelumnya. Yang beda dari sisi makna dan juga terkait dengan kriteria. Ya, dari masing-masing yang berbeda-beda. Kapan dikatakan ini sebagai ataupun tabi ini sebagai na'at, kapan dikatakan sebagai ataf, kapan dikatakan sebagai taukid, masing-masingnya memiliki kriteria sendiri yang harus kita cermati agar kita bisa membedakan empat macam tabi ini antara na'at dengan ataf, dengan taukid, dengan badal. Enggak ada? Iskal lanjut. Lanjut ya. Iya. Qala wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'aynu wa kullun ajma'u wa tawabi'u ajma' wa hiya akta'u wa abta'u wa absa'u taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aytu al-qawma kullahum wa marartu bil qawmi ajma'ina. Dan taukid itu terjadi dengan lafaz-lafaz tertentu. Yang dihafal tidak bisa dikiaskan lafaz-lafaz yang lainnya. Mudah kan? Kalau kita dapat lafaz ini, ya biasanya dia sebagai taukid gitu. Lafaz-lafaznya adalah an-nafas. Nafsuhu, al-ain ainuhu, kullun kulluhu, kemudian ajma', kemudian tawabi' ajma'. Apa yang dia mengikuti ajma'. Seperti akta', abta', absa'. Ini tidak bisa disebutkan sendiri. Akta', abta', absa'. Harus dia disebutkan dalam kondisi ngikut ajma'. Adapun yang sebelumnya, an-nafas tidak. Dia bisa berdiri sendiri. Ainuhu, kulluhu, ajma'. Adapun selainnya, akta', atba', absa', itu dalam penyebutan harus ngikut kepada ajma'. Sehingga akta', abta', absa' disebut dengan tabi' ajma'. Tabi'nya ajma'. Buntutnya apa? Ajma'. Takul, engkau katakan qawma zaidun nafsuh. Ya Rabbnya sudah, paham ya. Ra'aitu al-qawma kullahum. Maratu bil-qawmi ajma'ina. Ya, ajma'ina. Ini semuanya lafadznya ma'rifah semua. Ya, ma'rifah semua. Wa kulu. Saya katakan kata syarih rahimahullah li taukidil ma'nawi alfadhun mu'ayyanatun. Taukid ma'nawi itu memiliki lafad-lafad tertentu. Arafah nuhatu min tatabbu'i kalamil Arab. Yang lafad-lafad tersebut diketahui oleh mereka para ahli nahu melalui penelitian terhadap ucapannya orang Arab. Diteliti. Ternyata lafad-lafad taukid itu tidak keluar dari ini. Iya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ditambah lagi yang ikut kepada apa? Ajma'. Semuanya berapa? 7 ya. Wa min hadhi al-alfaz, dan diantara lafad-lafad taukid ini adalah an-nafas wal-ain. Wa yajibu an yudhafa kullu wahidin min hadhaini ila dhamirin a'idin ala al-mu'akkadi bi fathil kafi. Dan wajib agar masing-masing dari dua lafaz ini, yaitu an-nafas dan al-ain, wajib agar masing-masing dari an-nafas dan al-ain dalam penggunaan untuk disandarkan kepada bomir. Yang bomir itu kembali kepada al-mu'akkad, sesuatu yang ditaukidi. Dengan fathah, kafnya al-mu'akkad, sesuatu yang ditaukid. Berarti tabi'nya ataupun madhu'nya. Kalau mu'akkid, pentaukidnya, beda ya. Kalau mu'akkid, taukidnya. Kalau mu'akkad, sesuatu yang ditaukidi. Jadi kalau mu'akkad, itu namanya matbu'nya. Kalau mu'akkid, tabi'nya. Fa'in kanal mu'akkad mufrodan kanal dhamiru mufrodan. Apabila sesuatu yang ditaukid itu mufrod, maka dhamir yang bergandengan dengan taukid ini harus mufrod. Walafdu taukid mufrodan aibu. Dan juga lafad taukidnya harus mufrod. Nah, ini kriterianya, harus anda fahami. Jadi penggunaan an-nafas wal-ain itu harus dalam kondisi dia ain dan nafas diidhofahkan, disantarkan kepada dhamir. Yang dhamir itu kembali kepada sesuatu yang ditaukid. Apabila sesuatu yang ditaukid itu mufrad, maka dhamirnya harus mufrad. Dan lafaz taukidnya pun harus mufrad. Contohnya, ja'a aliyun nafsuh. Datang Ali, dia sendiri. Iya, bahasa Indonesia bagaimana apa terjemahannya? Datang Ali sendiri atau datang Ali dia sendiri? Ya maksudnya dia sendiri bukan orang lain gitu loh. Kalau sendirian sih menunjukkan keterangan dia sendirian ya. Beda ya. Dia sendiri yang datang, bukan yang lainnya, bukan asistennya, bukan protokolnya, apa gitu ya. Datang Ali dia sendiri. Ali dia sendiri ya. Datang Ali dia sendiri yang datang gitu. Bukan dia sendirian maksudnya. Dia sendiri. Bukan apa? Pegawainya. Ya, kita dapat di sini sesuai dengan kriteria di atas. Nafsu di sini taukid. Kenapa? Karena dia dibofahkan. Atau yang pertama karena lafaznya memang sudah tertentu. Kemudian dia dibofahkan kepada bomirha. Yang bomirha ini kembali kepada mu'akkad yaitu Ali. Ya, bomirnya mufrad. Kenapa? Karena mu'akkadnya Ali mufrad. Kemudian lafaz taukidnya pun ikut mufrad nafsu. Enggak boleh digunakan lafaz taukid yang misalkan jamak anfusuh, enggak boleh. Nah, Contoh yang lain, hadara Bakrun ainuh. Sama maknanya ainuh dengan nasuhu. Nah itu, faham ya? Cara menggunakan taukid yang berupa an-nafas ataupun lafad an-nafas dan al-ain. Itu apa? Agar diubahkan kepada dhamir yang kembali kepada mu'akad. Ya, sesuai dengan kondisi mu'akadnya. Kalau mu'akadnya mufrad, ikut mufrad. Kalau mu'akadnya jama' ikut jama' gitu. Kemudian lafadnya taukid itu ikut mufrad sesuai dengan yang ditaukid. Wa in kana al-mu'akkad jam'an kana ad-dhamiru dhamir al-jam'i. Wa lafdhu at-taukidi majmu'an aidha. Sekarang apabila yang ditaukid itu jamak, maka dhamir ya, yang digunakan adalah dhamir jamak pula. Dan lafaz taukidnya juga ikut jamak. Contohnya ja'ar-rijalu anfusuhum. Ja'ar-rijalu anfusuhum, datang kaum laki-laki, mereka sendiri yang datang. Iya. Bukan suratnya, bukan yang lainnya. I'rabnya juga sama. Kita dapat di sini anfus merupakan apa? Taukid. Dia disandarkan kepada dhamir hum yang kembali kepada ar-rijal. Karena ar-rijal jamak, maka lafaz taukidnya pun dijamakkan. Anfus jamak dari nafas. Ya mudah ya. Wa hadhara al-kutabu a'yunuhum. A'yun jamak dari ain. Ya. Terus bagaimana kalau yang ditaukid itu musanna? Wa in kana al-mu'akkad musannan fal afsah an yakuna ad-dhamiru musanna. Adapun apabila yang ditaukidi itu musanna, maka yang lebih fasih agar dhamirnya musanna. Sedangkan lafaz taukidnya itu jamak. Iya, bukan musanna, ini yang lebih fasih. Contohnya habara rajulani anfusuhuma. Di sini yang ditaukidi apa? Mu'akkadnya mana mu'akkadnya di sini? Yang ditaukidi ar-rajulani. Taukidnya mana taukidnya? Iya. Anfus, taukid atau mu'akid sama. Di sini taukidnya anfus, ya diidhafahkan kepada dhamir arajulani. Karena dhamir, karena arajulani mu'akadnya musanna, maka yang fasih dhamirnya musanna pula. Tapi lafaz taukidnya yang lebih fasih dalam hal ini apa? Jamak, bukan musanna. Kalau musanna bagaimana? Nafsahuma, nafsun ke nafsani. Nafsun nafsani, kalau diidhafahkan dibuang nunnya kan? Nafsahuma. Ini juga boleh, tapi kurang fasih, yang lebih fasih dengan jamak. Ketika apa? Mu'akkadnya musanna. Ya. Ja'al katibani a'yunuhuma. Datang para sekretaris atau dua orang sekretaris a'yunuhuma. Ya, mereka berdua sendiri. Ataupun mereka sendiri yang datang. Ya, mereka berdua yang datang. Ini i'rabnya sama ya dengan sebelumnya. Mudah insyaAllah. Jal katibani jaa fil maudhi mabni al fath al katibani fa'il marfu' alamat rafi al alif niyaba an dhamma li annahu musanna. Iya, ayun ayunuhuma taukid, taukid al marfu', marfu' mithlu ala rafi al dhamma dhahir ala akhirih wa huwa mudhaf al hadha min mutasil mabni ala suk al dhamma fi mahalli jarri mudhaf ilayh. Iya, kemudian maknya i'rabnya hanya huruf yang menunjukkan musanna. Iya. Ah, sudah paham ya? Cara menggunakan apa lafaz taukid khususnya an-nafas dan al-ain. Wa min alfadhi taukid kullun, di antara lafaz taukid yang lainnya kullun. Yang semisal kullun juga jami'un. Jami'un. Wa ishtaratu fihi ma idafatu kullin minhuma ila dhamirin mutabiqin al-mu'akkad. Disyaratkan pada masing-masing dari kullun dan jama' dan jami' untuk didhafahkan kepada dhamir yang dhamir itu mencocoki mu'akadnya. Ja'al jaisu kulluhu. Ya, ja'al jaisu kulluhu. Di sini mana taukidnya? Kul. Ya, kul. Sesuai. Di sini dhamirnya ha kembali kepada al-jais. Atau boleh juga kulluhum, karena di sini al-jais alif lam yang masuk isim jenis. Semua prajurit. Ya. Kulluhum. Kalau melihat lafadnya al-jaish mufrad dia, tapi kalau melihat maknanya dia jamak, isim jamak. Datang para prajurit itu kulluhum atau kullu seluruhnya. I'rabnya persis dengan yang sebelumnya. Hadharar rijalu jami'uhum. Ya. Hadharar rijalu jami'uhum, ini juga jelas. Ya. Di sini jami'uhum adalah taukid bagi ar-rijal. Dan dia dalam kondisi didhafahkan kepada dhamir hum yang kembali kepada ar-rijal. Wa min al-alfaz ajma', dan di antara lafaz-lafaz taukid adalah ajma'. wala yu'akkad bihadha al-lafaz ghaliban illa ba'da kullin, dan tidaklah ditaukid dengan lafaz ajma' umumnya kecuali setelah kullin. Tidaklah ditaukid dengan lafaz ini ajma' pada umumnya kecuali setelah kullin. Wa minal ghalib qawluhu ta'ala, di antara contoh yang sering terjadi adalah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kulluhum ajma'un. Ya, didatangkan apa? Ajma' setelah kull. Ini yang sering terjadi. I'rabnya bagaimana? Kalau fa tidak diketahui kaitannya dengan yang sebelumnya, ya, maka dikatakan hasba ma qabla, tergantung sebelumnya. Sajada fil madhi mabni ala al-fath al-malaika fa'il marfu' wa alamat rafi'a dhamma dhahir ala akhirih. Kul taukid lil malaika, taukid al marfu' marfu' mithlu wa alamat rafi'a dhamma dhahir ala akhirih. Wa huwa mudhaf al-ha dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahal jarin mudhaf ilayh. Dan mim alamatul jam' ajma'un taukid lil malaika, taukid tsani. Ya, taukid tsani, taukid yang kedua berarti ya. Bagi malaika, taukid al marfu' marfu' mithlu wa alamat rafi'a al-waw. Ya, itu. Ada dua taukid di sini. Wa min ghairi al-ghalib, dan di antara contoh yang tidak ghalib, penggunaan ajma' dalam kondisi tidak dibarengkan bersama kul. Tapi ada, tapi enggak sering gitu terjadinya. Contohnya ucapannya Ar-Rajiz, nyair, "Idzan dhalaltu dahra abki ajma'a." Kalau demikian, ya, jadilah sepanjang masa seluruhnya saya menangis. Ya. Panjang masa seluruhnya saya menangis ajma' sebagai taukid dari ad-dahra. Zolla bermakna sora di sini. Kalau demikian, jadilah aku. Iya, sepanjang masa seluruhnya abki dalam keadaan menangis. Iya. I'rabnya ya silakan bisa dibaca di catatan kaki ada. Iya. Di sini syaihnya ajma' digunakan tanpa digandengkan dengan kul, ini jarang. Seringnya digandengkan dengan kul. Seperti ayat di atas, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, boleh juga. Ya, sedikit lagi. Warubbamahti ja'ila ziyadati taqwiyah. Terkadang sudah ditaukid masih butuh lagi kepada tambahan penguatan, taukid yang lain. Faji'a ba'da ajma' bi'alfadhin ukhra. Maka didatangkanlah setelah ajma' dengan lafad-lafad taukid yang lain. Seperti akta', abta', abda', abso'. Wa hadhihi al-alfaz la yu'akkad biha istiqlalan. Lafaz-lafaz yang tiga ini, akta', abta', absa', tidak boleh ditaukid dengannya secara sendiri, tidak boleh. Tapi harus ngikut kepada ajma'. Contohnya ja'al qaumu ajma'un akta'un abta'un absa'un, semuanya taukid semua bagi al-qaum. Tapi ingat tadi catatannya, akta'un abta'un absa'un tidak boleh didatangkan sebagai taukid istiqlalan secara sendiri. Harus ngikut kepada apa? Akta'. Wallahu a'lam. Di sini tinggal pembahasan i'rab, tinggal dibaca saja, mudah insyaallah. Ya. Kami di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham, belum jelas terkait dengan pembahasan taukid. Insyaallah pembahasan terakhir berikutnya tentang badal. Setelah badal mansubat, setelah mansubat mahfudzat selesai. Ya. Ulang lagi nanti kitabnya naik. Iya, nami mutamimah. Iya, ada kita mutamimah, tapi intisarinya bentuknya soal jawab. Iya, kalau mau itu juga bagus. Iya, diringkas dari kawakib ada lagi. Iya, nanti kita lihat ya kondisinya. Pertama masih ada umur enggak? Wallah alam. Iya, kesempatannya semoga dipermudah. Iya, ada yang mau disampaikan? Tanyakan artinya sama. Arti penggunaannya maknanya sama. Ya, nafsu wa ainu. Ya. Apa? Sama terjemahnya sama. Ya. Cuma tadi kalau kulu sama jamak berarti tidak bisa apa? Berdasarkan jamak ya. Tahu kisah tuh. Kalau kul? Kalau kul sama jamak tidak dikatakan saya tadi apa hadal rijalu bukan ajma ya tapi jami tetap lafaznya jami'um itu apa artinya? Kalau ajma itu setelah kul. Ya, kalau ajma umumnya setelah kul umumnya gitu, umumnya istilah kul. Tapi bisa juga digunakan tapi jarang. Seperti ucapan penyair, idzan dzalaltu dahra abki ajma'a. Itu ajma' taukid bagi ad-dahr. Ya, boleh juga. Ya, dengan ajma' boleh. Dan semuanya ajma' meskipun tidak diidhofahkan kepada dhamir tetap dia lafadznya apa? Ma'rifah. Ya. Mungkin muqaddar ditakdirkan di situ dhamirnya. Apa gimana tadi? Itu apa buat wa ta'ala di ajma' wa hiya aqsa. Aqsa. Ya sama, seluruhnya semua. Iya, meskipun pada asalnya ada maknanya masing-masing, tapi digunakan untuk taukid ya sama. Ya mungkin kalau kita terjemahan bahasa Indonesia apa kira-kira ini? Bagusnya ada taukid bertubi-tubi seperti itu. Dikatakan ja'al qaumu kulluhum ajma'un. Iya. Abta'un, abta'un, absu'un misalkan. Apa kira-kira terjemahannya? Datang kaum itu seluruhnya, apalagi ada enggak mufradat yang lain, seluruhnya semuanya. Iya, tanpa tidak ada yang tertinggal. Iya. Iya. Ajma'un dijamakkan karena di situ belum ajma'un, ajma' ikut ad-dahr, ad-dahr ajma'. Jadi ajma' adalah taukid bagi ad-dahr. Adapun alifnya di situ karena akhir bait syair lil itlaq untuk melepas asli ajma' dikasih alif tambahan. Jarang ya kita baca seperti ini ya. Tapi ada kalau antum sering baca sih. Jarang tapi mendapati. Ya di sini ada latihan i'rab tinggal membaca. Disuruh antum i'rab qara'tu al-kitaba kullah. Mudah kan? Zarana al-waziru nafsuh. Salamtu ala akhika aini. Ja'a rijalul jaisi ajma'una. Insyaallah mudah kan? Ya. Ajma'un, ajma'in, ajma'un kalau marfu, ajma'in kalau mansub. Ya dikasih waw dan nun kalau untuk jamak. Ajma'un, akta'un, abta'un, absu'un. Ya. Cukup ya di sini. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.